Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Sebelum kita mengakhiri pembahasan tentang tujuan kedua dari diterapkannya amalan atau ibadah Al-Hajr, ada beberapa pernyataan a'immah, a'immatus sunnah yang mungkin bermanfaat untuk kita dengarkan bersama. Antara lain adalah pernyataan Al-Imam Al-Muhaddis Sufyan bin Sa'id Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah jilid ke-7 halaman ke-34. Anna Yusuf bin Asbat qala. Al-Imam Yusuf bin Asbat, salah satu muhaddits yang mendengar dan meriwayatkan hadis dari Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah, qala sami'tu Sufyan Al-Thawri yaqul. Aku telah mendengar Sufyan Al-Thawri berkata, "Idza ahbabta ar-rajula fillah thumma ahdatha fil islami hadasan falam tubghidhu alayhi fa innaka lam tuhibbahu fillah." Jika Anda mencintai seseorang karena Allah, Anda merasa meyakini bahwa mencintai si fulan karena Allah. Ini di zaman ini banyak orang enggak ngerti. La yafham apa maknanya fillah. Sering uhibbuka fillah. Ish makna? Apa artinya? Kalimat ini ada konsekuensinya. Yang kemudian kita juga disunnahkan menjawab, ahabbakallah fima ahbabtani fihi. Semoga Allah mencintaimu dalam perkara yang karenanya kau mencintai aku. Banyak orang enggak paham. Hibbuka fillah ya akhi. Ish makna? Apa lawazimnya, konsekuensinya yang harus dia terima saat dia mengucapkan itu. Kata Imam Sufyan Al-Thawri, "Idza ahbabta ar-rajula fillah, jika engkau mencintai seseorang karena agama Allah, karena sunnah, karena al-manhaj salafi, karena dia seorang muwahhid la yusyriku billah, karena dia yattabi'u sunnah wa la yabtadi'." Selalu bersikap mengikuti sunnah dan tidak suka atau memunculkan bid'ah atau melakukan bid'ah. Seorang yang ta'ah, muti' lillahi tabaraka wa ta'ala, selalu melakukan ketaatan. Tidak suka melakukan kemaksiatan. Qala, thumma ahdatha fil islami hadathan. Kemudian orang yang kamu cintai itu tadi, yang kamu katakan uhibbuka fillah, memunculkan sebuah bid'ah, sebuah hizbiyah, sebuah perkara yang muhdats dalam agama ini. Bid'ah dalam manhaj, bid'ah dalam akidah. Contohnya tidak usah jauh. Orang kalau disebut bid'ah yang tergambar oleh dia, bid'ah amaliyah. Lah. Atau bid'ah dalam asma wa sifat. Tidak hanya itu. Contoh di zaman ini. Bid'ah yang dimunculkan oleh orang-orang yang menafikan keberadaan dan eksistensi ilmu al-jarhi wa ta'dil di zaman ini. Dan bahwasanya ilmu ini, penerapan al-jarhu wa ta'dil, hadza zaman fi ayyamir riwayat, di masa periwayatan hadis, sekarang enggak berlaku. Ini salah satu muhdats. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fahuwa raddun. Ini contoh. Atau bid'ah al-muwazanah. Bid'ah al-muwazanah. Antum sudah faham makna al-muwazanah. Juga terkait dengan al-jarh wa ta'dil dan al-hajr. Yang dimunculkan oleh kaum sururiyah sejak kurang lebih 25 tahun yang lalu. Yang tidak pernah dikenal prinsip dan manhaj ini oleh salaf, oleh a'imma, dan dibantah oleh Ibn Baz, oleh Ibn Uthaymin, oleh Al-Albani, oleh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, Muqbil bin Hadi, Muhammad Aman Al-Jami, dan a'imma yang lainnya membantah. Ya, kaidah muhdatsah ini. Kalau antum mencintai seseorang karena Allah, kemudian ternyata dia memunculkan sebuah kaidah, sebuah prinsip, sebuah manhaj yang baru, yang muhdats, walam tubghidhu, kata Imam As-Sauri, fillah, kemudian kenyataannya engkau tidak mau membenci dia karena Allah, karena bid'ah yang dia munculkan, muhdats yang dia ada-adakan itu tadi. Tetap saja berkawan. Dinasihatin, ya akhi, sahibuka itu begini. Ya akhi, itu teman ana sejak dulu. Ana belajar bareng bersama dia dan dia baik. Akhlaknya baik, suka membantu teman-temannya, ya akhi. Diingatkan, ana enggak bicara dia tentang akhlaknya. Ana bicara tentang dia tentang manhajnya. Waduh, jangan gitu, ini perpecahan. Syufu, perhatikan baik-baik. Qala Tsauri rahimahullah, falam tubghidhu alaihi, ternyata pada kenyataannya engkau tidak membenci orang ini dikarenakan perkara muhdats yang dia munculkan itu tadi dalam dinullah, fa innaka lam tuhibbahu fillah, sungguh pada hakikatnya kamu belum mencintai dia karena Allah, karena hawa nafsu. Nah, barakallahu fikum. Coba antum renungkan di masa seperti ini. Ucapan-ucapan salaf itu bukan kisah, sejarah, qasas, hikayat indah dibaca atau menarik didengar, tapi seolah-olah enggak ada penerapannya di zaman ini. Seolah-olah terputus zaman ini dengan zaman salaf. Sehingga seolah-olah tidak berarti ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ar rasyidin. Seolah-olah tidak berarti lagi qaulun Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya tentang al-firqatun najiyah, qala man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Seolah-olah terputus munculnya para muhdithun ahdathu bid'an fil aqidati wal manhaji wad da'wati ila Allah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dalam majmu' al fatawa jilid ke-10 halaman 82 hingga 83, Qala Allah Ta'ala, kata Syekhul Islam, Allah berkata, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Makna ayat ini, katakan, sampaikan wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, benar-benar mencintai Allah, berarti semua sikapnya, semua tindakannya, semua perilaku dan sikap-sikapnya berusaha untuk dalam koridor kecintaannya kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka wajib bagi kalian untuk mengikuti aku, kata Nabi. Yuhbibkumullah, pasti dengan itu Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti pula Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Qala fattiba'u sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa syari'atihi batinan wa zahira hiya mujibu mahabbatillah. Maka sikap ittiba', mengikuti sunnah rasul, menteladani sunnah rasulnya dan syariat rasulnya, baik secara batin baik itu amalan hati ataupun batin tidak terlihat dan tidak terdengar, hiya mujibu mahabbatillah, itulah yang akan mewujudkan dan melahirkan mahabbatullah, kecintaan Allah kepadanya. Kama annal jihada fi sabilihi wa muwalata awliyaihi wa mu'adat a'da'ihi huwa haqiqatuha kama fil hadis. Sebagaimana al-jihad di jalan agama Allah dan berloyalitas kepada awliya Allah. Siapa awliya Allah? Al-muttaqun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yattaquna bis sunnah, yattaquna bil manhajis sahih. Bukan yattaqun fi janibin duna akhar. Bukan takwa itu. Bertakwa dari sisi semangat ibadah lail nahar, semangat azkar lail nahar, semangat al akhlaqul karimah fi kulli sya'n. Tapi ada beberapa sisi din yang dia enggak mau mengamalkannya. Lah, ini bukan takwa, walaisa min auliya illah. Naam. Qala wa muwalata auliyaihi. Muminhumul ulama al-mu'tabarin al-kibar minhum. Dengan mengikuti fatwanya yang berdasarkan ilmu, fatwa yang kembali di atas bimbingan dalil Al-Quran was-sunnah, wa mu'adata a'da'ihi, dan sikap memusuhi musuh-musuh Allah itu adalah hakikatnya, hakikat daripada mahabbatullah. Kama fil hadis. Nah, Syekh Usama mau menjelaskan apa sih hakikat mahabbatullah. Qala al-jihadu fi sabili wa muwalatu awliyaihi wa mu'adatu a'daihi, itu hakikatnya, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Penting diingatkan juga di keumuman talabatul ilm sigar, ketika disebut sikap-sikap salaf, sikap-sikap a'immah yang seperti ini, kadang-kadang muncul perasaan tidak tahu diri. Jadi dia bilang, kok gitu ya, keras ya, ini kan menimbulkan perpecahan. Masya Allah, seolah-olah dia itu lebih peduli dibandingkan a'immah ini terhadap persatuan umat. Tidak tahu diri dia. Seolah-olah dia adalah orang yang lebih peduli dan lebih sedih ketika melihat umat dalam tanda kutip berpecah belah, pada hakikatnya tidak berpecah belah. Tidak ada kalimat salafiyin berpecah belah, tidak ada. Barakallahu fikum. Ini penting. Ketika kita mendengar nasihat salaf, nasihat a'immah yang mengikuti jejak salaf, taruh di hati kita, ini ajilla, ini orang-orang besar. Ini orang-orang yang mungkin kalau ada di depan kita mengajar sekarang ini. Antum sekarang bayangkan kalau di majelis ini ya, hadir misalkan memberikan daras kepada antum Abdul Aziz bin Baz. Kif perasaan antum? Kif perasaan antum? Lalu bagaimana antum mendengar qaul a'immah Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim atau yang di atasnya mereka, Al-Barbahari, Al-Ajurri atau yang di atasnya mereka, a'immatus sunnah, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi, mendengar perkataan-perkataan unas salihin. Kenapa banyak para penuntut ilmu sekarang itu enggak bisa mengamalkan pesan-pesan dan wasiat-wasiat salaf? Karena enggak menjiwain mereka. Senang mencatat fawaid, tapi enggak faham. Apa sih sebenarnya yang mereka rasakan itu apa? Maka ista'inu billah, minta tolong kepada Allah. Untuk kita diberi qalbu yang wa'i. Qalbu yang mudah memahami dan meresapi hakikat permasalahan. Qala rahimahullah. Kama fil hadis authaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Wa fil hadis man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Hadis yang pertama disebutkan di antara atau tali iman yang paling kokoh, paling kuat adalah rasa cinta atau mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Sudah dibahas kemarin. Yang kedua hadis, qala man ahabba lillah, barang siapa yang mencintai seseorang karena Allah. Wa abghadha lillah, dan membenci seseorang karena Allah. Wa a'ta lillah, dan memberi kepada orang lain karena Allah. Memberi harta, memberi ilmu, memberi pertolongan, memberi nasihat karena Allah. Wa mana'a lillah, dan dia mencegah pemberian kepada orang lain. Pemberian macam-macam, ilmu, jasa, tenaga, materi, nasihat. Dia tidak memberikan itu semua kepada orang karena Allah. Faqad istakmalal iman. Sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Sempurna iman dia. Semakin meningkat, semakin tinggi kadar cinta karena Allah dan benci karena Allah, semakin tinggi imannya. Nah, barakallahu fikum. Sebaliknya, apabila sebaliknya, maka sebaliknya. Wa katsirun mimman yad'i al-mahabbata huwa ab'ad min ghairihi an ittiba'is sunnah. Dan banyak pihak-pihak yang mengklaim cinta kepada Allah atau karena Allah, pada hakikatnya atau kenyataannya dia adalah orang yang paling jauh dibandingkan yang lainnya dari sikap mengikuti sunnah. Berapa banyak mengklaim cinta di jalan Allah, di atas agama Allah, pada kenyataannya dia adalah orang yang paling jauh dari sikap ittiba', mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar, dan orang yang paling jauh dari semangat atau sikap amar ma'ruf nahi mungkar. Wal jihad fi sabilillah, dan jihad fi sabilillah. Wa yadda'i ma'a hadza anna dzalika akmal li tariqil mahabba min ghairi. Bersama itu dia mengklaim bahwa apa yang dia lakukan dan dia tempuh itu lebih sempurna dalam hal mahabbah dibandingkan yang dilakukan orang lain. Li za'mihi anna tariqal mahabba laysa fihi ghairah wala ghadabun lillah, karena dia menyangka atau keyakinannya bahwa mahabbah itu tadi, rasa cinta dan kecintaan tersebut tidak mengandung rasa cemburu dan marah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahamin? Tidak sedikit orang yang mengira bahwa sikap mahabbah kepada saudaranya, kepada umat, itu tidak mengandung sikap ghairah, kecemburuan terhadap al-haq, kepada syariat Allah, pada sunnah nabinya, dan tidak mengandung ghadab, marah karena Allah, marah karena syariatnya dilanggar. Tidak. Kata Syekh, wa hadza khilaf ma dalla 'alal kitab was sunnah. Keyakinan seperti ini berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil Quran dan sunnah. Qala al-Qadhi Abu Husain fi kitab At-Tamam, qala la takhtalif ar-riwayatu fi wujubi hajri ahli al-bid'i wa fussaqil millah. Sungguh riwayat dari salaf, dari sahabat, dari tabi'un, tidak ada perbedaan sedikit pun tentang kewajiban hajar terhadap ahlul bid'ah dan pelaku kefasikan dari umat ini. Enggak ada khilaf, semua sepakat. Sepakat mereka. La khilaf. Wujub al-hajr min ahli al-bid'ah wal fussaq. Ila an qal, kemudian beliau melanjutkan, wa huwa al-qadhi Abu Husain, fayambaghi laka in kunta muttabi'an sunana man salaf anna kulla man jahara bi ma'asi Allah la tu'abiduhu wa la tusa'iduhu wa la tuqa'iduhu wa la tusallim 'alayhi bal ihjuruh. Maka sungguh wajib kepada anda, jika anda benar-benar orang yang melakukan ittiba', sikap mentaati, menteladani sunnah salaf, prinsip-prinsip salaf. Anda salafi? Salafi hanya jenggotnya aja. Salafi bajunya enggak isbal. Salafi barakallahu fikum dalam cara sholatnya. Salafi dalam perkara-perkara sunnah zahira. Tapi manhaj salaf enggak mau dia ikutin. Lesi akhi, antum melakukan amalan ini di malam hari. Ana mendengar seorang imam dari kalangan tabi'in, dari salaf melakukan ini. Masya Allah. Lesi antum melakukan zikir seperti ini. Ya, ana mendengar riwayat dari al-imam fulan, dari kalangan kibar tabi'in, meriwayatkan dari sahabat. Beliau melakukan zikir seperti ini di saat ini. Masya Allah. Rajin, semangat, ittiba. Tapi giliran manhaj, giliran sikap, menyikapi kebatilan dan ahlul batil, kemaksiatan wa ahlul ma'asi, ternyata dia bukan salafi. Bukan salafi. Makanya kalau orang-orang awam, keumuman bingung menyikapin kita dengan para pengikut halabiyin. Kalau di kita dikatakan orang-orang roja, ya, para pengikut ihya'at turats. Apa sih bedanya Ustaz? Antum kan sama-sama sunnah. Kitab yang dipelajarin juga sama. Kitabut Tauhid, Usulut Thalatsa, Riyadhus Shalihin. Sama Ustaz. Apa bedanya? Kenapa saling mentahdir? Karena dia bukan talabatul ilm. Karena dia tidak mengerti manhajus salaf. Apa itu makna salafi? Tidak faham dia. Salaf itu adalah orang yang kalau sholat, tangannya berada kanan di atas tangan kiri, di atas dadanya. Nah, itu yang dia tahu. Salaf itu yang tidak mau bid'ah-bid'ah dalam urusan ubudiyah, ibadah-ibadah dan muamalah. Itu yang dia tahu. Bas, sebatas itu. Bukan itu hakikat salafiyah yang terdepan. Barakallahu fikum. Tentu semua apa yang datang dari salaf kita berusaha menirunya dan mengikuti jejak mereka dan mengamalkannya. Tapi ada di situ perkara-perkara yang terpenting dan termulia dan tertinggi. Itu justru yang harus mendapatkan perhatian dan keseriusan yang lebih. Maka dari itu beliau Al-Qadhi Abu Husain dalam kitab At-Tamam melanjutkan. Qala, maka wajib kepada anda jika anda benar-benar orang yang mengikuti prinsip-prinsip salaf, bahwa semua pihak yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, kemaksiatan secara terang-terang, kemaksiatan dengan segala jenisnya, kemaksiatan syahwat ataupun kemaksiatan syubhat, apa kata beliau? La tu'adiduh wa la tusa'iduh wa la tuqa'iduh. Jangan engkau menolong dia, jangan engkau membantunya, jangan engkau bermajlis dengannya, jangan engkau mengucapkan salam kepadanya. Bahkan yang wajib, kata beliau, adalah anda menghajar, memboikot, mentahdir orang tersebut. Setelah tadi di awalnya mengatakan la takhtalifu ar-riwayah fi wujubi hajri ahlil bid'ah wa fussaqil millah. Enggak ada perselisihan atau perbedaan riwayat dari salaf tentang kewajiban hajar terhadap ahlul bid'ah wal fussaq. Qala falyahdhar al-mar'u wal halatu hadhihi min tala'ubi syaitan bihi. Hendaknya seseorang itu waspada dari permainan syaitan terhadap dirinya. Dan penerapan al-hajr ini, sering orang menyatakan, ya din ini, dinul Islam, din rahmatan lil alamin, ya akhi, bukan seperti ini, keras, tahdir, hajr. Ya miskin, ente berani bicara tentang agama Allah, wa anta jahil? Faltasma' ya barakallahu fik. ما قاله شيخ الإسلام بن تيمية قال بهذا يتبين أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض القلوب وهي من رحمة الله بعباده ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dengan ini nampak jelas bahwa sanksi-sanksi syariat, hukuman-hukuman syariat, termasuk di dalamnya apa? Al-hajr. Al-hajr itu iqab, uqubat. Semuanya, kata Syekhul Islam, adwiyatun nafi'ah, adalah obat yang bermanfaat. Yuslihullahu biha maradhal qulub. Dengan prinsip tadi, dengan penerapan itu tadi, Allah menyembuhkan penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit kalbu, syahwat atau penyakit syubhat. Wa malladzina fi qulubihim apa? Zaighun. Sementara orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha minhu. Mereka cenderung untuk mengikuti segala yang bersifat syubhat, dalil Quran yang syubhat, dalil hadis yang syubhat, fatwa ulama yang syubhat, yang bisa diterjemahkan ke sana, ditarik ke sana, ditarik ke sini, diikutin terus. Yang jelas-jelas ditinggalkan. Ini alladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Kenapa? Ibtigha'al fit. Karena memang mereka menginginkan sebuah fitnah muncul di tengah-tengah umat ini. Fitnah perselisihan, fitnah perpecahan, fitnah berbentuk bid'ah akidah, bid'ah manhaj, bid'ah ibadah dan yang lainnya. Qala, dan kata, wahiya min rahmatillah bi'ibadihi. Dan ini bagian daripada rahmat Allah terhadap hamba-hambanya. Wa ra'fatihi bihim. Dan bentuk ra'fah, kelembutan dan kasih sayang Allah kepada hambanya, diterapkannya hukuman-hukuman syariat. Tidak dibiarkan ahlul ma'asi tersenyum kita dengannya. Ya hayya marhaba, minum teh, minum kopi bersama. Wahu ahlul ma'asi, la yusalli, tidak salat. Tidak kemudian para pelaku syubuhat, kita tersenyum dengannya, ucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Seolah-olah enggak ada beda pelaku bid'ah yang Allah benci ini dengan ahlus sunnah. La, tilka idzan qismatun dhiza. Itu adalah cara pembagian yang tidak adil, penuh dengan kezaliman. Ini bagian daripada rahmatullah wa ra'fatihi. Ad-dakhilati fi qawlihi ta'ala, yang masuk dalam kategori firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmah, kasih sayang Allah terhadap alam ini. Salah satu bentuk kasih sayangnya Rasul dan syariat Islam, kasih sayangnya Allah diterapkannya oleh Nabi, sikap terhadap Ka'ab bin Malik, la ibtisam wala kalam wala salam, al hajr wal hajr. Itu bagian daripada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagian daripada qau wa ma arsalnaka ya Muhammad illa rahmatan lil alamin adalah inna minkum munaffirin, inna minkum munaffirin. Wa qawlihi alaihi salatu wassalam innaka mru'un fika jahiliyah, kepada Abu Dzar. Wa min rahmatihi wa ra'fatihi jalla wa ala bi ibadihi wa min rahmati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi, ketika beliau mengatakan afattan anta ya Mu'adz hakadha. As-salaf meniru jejak Nabi. Jangan beragama pakai perasaan, pakai ilmu, pakai ilmu. Kalau pakai perasaan nanti sesat seperti Nasoro. Jangan pakai logika, logika dan rasio, nanti tersesat seperti Yahud. Pakai dalil, pakai ilmu. Qala ini adalah akhir dari pembahasan tujuan kedua dari Al-Hajr. Tujuan ketiga dari Al-Hajr adalah al-qiyam biwajibil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Upaya mewujudkan, mengamalkan amalan amar ma'ruf nahi munkar. Tiga. Apa sih pentingnya kita mengetahui tujuan-tujuan penerapan Al-Hajr? Ini penting. Kita mengenal tujuan sebuah ibadah, maksud diterapkannya sebuah ibadah, agar kita enggak gampang-gampang, wah ini enggak mungkin diterapkan karena ini enggak bisa. Ya kalau ini enggak bisa kan ada tujuan yang ini dan ada tujuan yang itu. Kenapa kemudian antum menyimpulkan ditinggalkan? Nah. Asy-syai' bisyai' yuzkar, penting untuk disebut dan nanti akan dibahas insyaallah. Di antara syubhat Ibrahim Ruhaili, doktor, ya, doktor fil aqidah, ya, pernah menulis kitab dengan judul Mauqif Ahli Sunnah min Ahli Bid'ah, luar biasa. Tapi fitnah ya ikhwan bisa datang menimpa siapa saja. La LC, wala magister, wala doktor, wala syekh, wala siapa. Al-fitan bisa menimpa siapa saja. A'adhani Allah wa iyyakum wa thullabana wa ikhwanana wa dhurriyyatina min al-fitani ma dhahara minha wa ma batan. Di antara syubhatnya apa? Sekarang ahlus sunnah dalam keadaan lemah, sehingga enggak bisa kita menerapkan hajr. Karena tujuan hajr itu adalah untuk memberi pelajaran kepada orang yang bermasalah tadi. Kalau kita posisinya kuat gak ada masalah. Kita mayoritas gak ada masalah. Tapi kita ini sedikit, kita lemah. Akhirnya sekarang mulai berkawan dengan ahlul bid'ah. Mulai berbasa-basi dengan ahlul batil. Kenapa? Karena keyakinan ini tadi. Padahal Al-Hajr itu ada sekian maqasid. Kita sudah melewatin dua dan sekarang masuk yang ketiga. Dan nanti ada yang keempat dan yang kelima. Dari tujuan Al-Hajr semuanya kembali pada Al-Quran was Sunnah. Barakallahu fikum. Yang ketiga apa? Tujuan Al-Hajr? Upaya mewujudkan perintah amar ma'ruf nahi mungkar yang Allah perintahkan dalam banyak ayatnya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Bil qalb bagaimana bentuknya? Ingkar mungkar dengan hati. Dengan lisan enggak bisa dia ceramah mentahdzir, enggak bisa dia menulis bahwa di fulan ahlul bid'ah, bahwa fulan kada wa kada, enggak mampu dia. Maka dengan hati. Bagaimana sih bentuknya dengan hati? Benci, enggak ridho. Wajah itu nampak bahwa dia enggak senang dengan itu, bukan tertawa-tertawa, piknik bareng-bareng, di walimah bareng-bareng, ya. Nah, barakallahu fikum. Tidak. Ingkarul mungkar bil qalb akan muncul di wajahnya. Enggak bisa senyum dia. Terhadap pelaku kemungkaran pergi dia. Ya fulan, kemana? Ana hadir undangan walima ya akhi. Mana fulan? Fulan itulah turasi. Ya enggak enak lah ya akhi. Kita ini kan memenuhi undangan walimah itu kan wajib, Syif. Berdalil dengan dalil umum, melupakan dalil khusus. Berdalil dengan dalil mutlak, melupakan yang muqayyad. Ini kebiasaan ahlul bid'ah. Yattabi'una ma tashabaha minhu. Ibtigha'a al-fitnah. Lah salaf ketika tidak memenuhi undangan fulan wa fulan, walimahnya fulan wa fulan, yakni anda lebih pintar dari salaf. Ya dzambillah. Ittaqillah ya fulan. La tal'ab fi dinillah. Jangan main-main antum dengan agama Allah. Ya talabatul ilm. Wa antum awlan nas. Antum harus menjadi kudwa bagi umat. Antum harus menjadi uswah hasanah. Jangan dhaif. Jangan mutalawin. Jangan menjual manhaj demi dipuji orang. Jangan menjual manhaj demi antum dijadikan imam, dijadikan guru, dijadikan mudir. Jangan. Kun sabiran muhtasiban ala dinillah tabaraka wa taala. Antum lihat sekarang yang lulusan jamiah-jamiah itu. Banyak sekali, siapa saja sebut. Ada yang bergabung dengan jamaah tabligh. Ada yang bergabung dengan khawarij. Ada yang sekarang membela-bela at-tasawuf. Ya. Kepintaran dalam mengakal-ngakalin syariat ini. Terlalu pintar. Ngakal-ngakali syariat. Seperti pintarnya Yahud. Antum lihat itu sekarang. Yang sudah belajar di Masjid Nabawi. Bahkan sebagiannya katanya mengajar di situ. Membuat orang tersilaukan. Ya miskin. Maha kada salaf allamana. Maha kada allamana ulama'una. Auradaha sa'dun wa sa'dun mustamil. Maha kada ya sa'du turadul ibil. Tidak demikian ya akhi. Inti memperlakukan manhaj ini tidak seperti itu. Nah. Ini adalah maksud yang ketiga atau tujuan ketiga daripada Al-Hajr. Yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Yang antum sudah tahu adillahnya. Naam. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah fi Minhajus Sunnah, dalam kitabnya Minhajus Sunnah jilid yang kelima halaman 253, qala wal amru bis sunnati wan nahyu 'anil bid'ati huwa amrun bi ma'rufin wa nahyun 'an munkar wa huwa min afdalil a'malis salihah fayajibu an yubtagha bihi wajhullah wa an yakuna mutabiqan lil amr. Kata beliau, perintah mengajak orang, menyuruh orang berpegang teguh dengan sunnah. Dan melarang manusia dari berbuat bid'ah itu hakikatnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan itu adalah amalan yang terbaik atau diantara amalan yang terbaik yang salihah. Termasuk amalan salihah yang tertinggi. Maka wajib untuk diterapkan dengan mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridhanya dan penerapannya sesuai dengan bimbingan. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Qala Syekhul Islam atau sebelumnya jaa fi tarjamat al-Imam Abi Bakar al-Humaidi, Abu Bakar al-Humaidi, dalam kitab As-Siyar, Siyar A'lamin Nubala. Qala al-Firabri, al-Imam al-Firabri mengatakan haddatsana Muhammad ibn al-Muhallab al-Bukhari qala haddatsana al-Humaidi qala, beliau berkata, wallahi la an aghzuwa haula alladhina yarudduna haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an aghzuwa iddatahum min al-atraq. Demi Allah, untuk aku memerangi mereka-mereka yang menolak membantah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai dibandingkan aku berperang memerangi sejumlah mereka dari kaum Atraq, kaum kufar. Masih di sini banyak penjelasan a'immatuna. Kita lanjutkan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.